pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 6 Juli 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. PLN laporkan lapas ke Ombudsman terkait tunggakan listrik 5 bulan. Warga minta pasang rambu dan penyiraman jalan. Usai dilantik, Irwandi bersimpuh di kaki ibunya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Darlun PT PLN Persero Area Banda Aceh melaporkan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Banda Aceh kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh kemarin di Banda Aceh. Laporan itu terkait tunggakan listrik yang belum dibayarkan pihak lapas selama 5 bulan Maret hingga Juli 2017 berkisar Rp121 juta. Rupiah. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Akibatnya likuiditas keuangan PLN Area Banda Aceh menjadi terganggu. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Takwadin Hussein. Ia mengatakan pihaknya akan memediasi PT PLN Area Banda Aceh dengan pihak terlapor yaitu Lapas Kelas 2A Banda Aceh. Menurut Takwadin, dalam waktu dekat Ombudsman akan memanggil kedua pihak untuk duduk bersama mencari solusi terkait masalah itu. Menurut informasi yang diperolehnya, Lapas Kelas 2A Banda Aceh mengalami defisit anggaran belanja. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Banda Aceh, Muhammad Rais, mengaku anggaran daya jasa untuk listrik lapas tahun 2017 sudah habis untuk pembayaran tunggakan listrik tahun 2016. Darlun, sejumlah warga Lungraya, Kecamatan Bandaraya, meminta pelaksana proyek pelebaran jalan Malikul Saleh untuk memasang rambu di sejumlah titik di jalan tersebut karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Ketua Pemuda Lungraya, Qorifuddin Azhar, mengatakan ada beberapa titik di jalan tersebut yang belum tuntas pembebasan tanahnya, sehingga ruas jalan tidak sama lebar dan sangat membahayakan pengguna jalan. Hal senada juga dikatakan warga Lungraya lainnya, Faizin. Menurutnya, sedikitnya sudah 12 kali terjadi laka lantas di kawasan itu semenjak proyek dimulai. Umumnya terjadi pada malam hari, selain tidak ada rambu dan penerangan, jalan ini juga sangat bergelombang. Ia menambahkan jalan Malikul Saleh juga berdebu pada siang hari akibat galian drainase dan truk yang mondar-mandir di kawasan tersebut. Kondisi itu menurutnya sangat mengganggu pengguna jalan dan pemilik usaha di sekitar proyek. Sementara itu PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh M. Nurdin saat dimintai keterangannya mengaku akan segera menyelesaikan masalah itu. Menurutnya pihak rekanan segera memasang rambu proyek dan melakukan penyiraman jalan. Darlun, acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf Nova Iriansyah di gedung DPR Aceh Rabu masih menyisakan sejumlah cerita. Salah satunya adalah ketika Irwandi Yusuf bersimpuh di kaki ibunya beberapa saat setelah selesai menyampaikan pidato pertamanya sebagai gubernur Aceh yang baru. Dari Banda Aceh, Zainal Arifin M. Nur melaporkan. Kisah ini diceritakan oleh mantan wali kota Sabang yang juga mantan aktivis GAM Eropa Munawar Liza Zainal dalam akun Facebooknya Rabu pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Hanya saja Munawar Liza tidak menyertakan foto dalam status FB-nya itu. Beberapa saat kemudian dua foto yang memperlihatkan Irwandi Yusuf bersimpuh di kaki ibunya mulai beredar melalui grup WhatsApp. Hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, status Munawar Liza ini sudah menuai 205 tanggapan dengan lebih 20 komentar. Dalam postingannya disebutkan Irwandi Yusuf mengajak masyarakat untuk optimis, Aceh akan hebat kalau kita bekerja dengan hebat untuk Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun kapal motor penyeberangan BRR yang selama sebulan lebih docking tahunan di Belawan, Sumatera Utara, Rabu sore kemarin sudah kembali ke Sabang. Mulai Kamis pagi hari ini, kapal lambat berkapasitas 350 penumpang kembali beroperasi mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kapten KMP BRR M. Nur mengatakan, kapal yang dinahkodainya itu meninggalkan Belawan bertolak ke Aceh Selasa sore setelah tidak ada masalah dalam uji coba pada paginya. KMP BRR tiba di Sabang sekitar pukul 16 sore kemarin setelah memakan waktu perjalanan selama 24 jam. Setelah tiba di pelabuhan penyeberangan Balohan, kapal Roro tersebut langsung dipesejuk sesuai menurut adat setempat dan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim yang diiringi dengan doa bersama. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurani mengatakan, mulai pagi hari ini, KMP BRR kembali beroperasi melayari pelayaran Sabang, Banda Aceh. Darlun kemarin Rabu di gedung DPR Aceh, Gubernur Dr. Zaini Abdullah menyerahkan jabatan kepada Gubernur Aceh terpilih Dr. Hewan Irwandi Yusuf sesaat menjelang Irwandi dilantik Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Ternyata Zaini yang tahun ini berumur 77 tahun sudah punya rencana tersendiri akan menetap di mana untuk menghabiskan masa tuanya. Abu Doto nantinya akan menetap di Aceh, tapi dalam waktu dekat akan kembali dulu ke Swedia untuk bertemu cucu dan anak-anaknya. Hal itu disampaikan oleh Muzakir Ahamid. Muzakir Ahamid adalah adik kandung Niaza Ahamid, istri Zaini Abdullah. Adik ipar Zaini itu mengaku sudah mendapat penjelasan baik dari kakak dan abang iparnya itu bahwa dalam waktu dekat Zaini bersama Niaza akan bertolak ke Swedia. Sekitar 1 hingga 2 bulan di sana mereka akan kembali ke Banda Aceh ke rumah yang mereka sewa di Jalan Fatahila. Setelah rumah yang sedang dibangun Zaini di Jalan Lingkar Soekarno-Hatta rampung, maka mereka akan menetap untuk seterusnya di rumah tersebut. Darlun Ilyas warga Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, Rabu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, mandi kembang di Simpang 4 Jalan Samudra. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Aksi mandi kembang di tengah jalan ini untuk melepaskan nazar dikarenakan pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Ilyas mengaku beberapa bulan lalu saat mengetahui Irwandi kembali mencalonkan diri sebagai gubernur, ia pun langsung berhajat. Kalau Irwandi terpilih, maka ia akan mandi kembang di Simpang Jalan Samudra, tepatnya di hari pelantikan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 6 Juli 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah relun, wassalam.